الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظ الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون: تأسيس مسجد قباء كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم قباء أن أسس مسجد قباء، وهو المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه، وهو أول مسجد بني في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الإخوة الكرام حفظكم الله، كتاب melanjutkan tentang sirah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berbicara tentang hijrah Nabi, hijrahnya para sahabat, hijrahnya kaum muhajirin, maka pagi hari ini topik kita adalah apa yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala tiba di kota Madinah. Berkata pengarang kitab kita, ta'sis Masjid Quba. Membangun Masjid Quba. Amalan pertama yang dilakukan Rasulullah SAW tatkala beliau tiba di Quba, bahwasanya beliau membangun masjid, dan itulah masjid pertama yang dibangun dalam Islam di atas takwa, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sholat di sana. Jadi inilah masjid pertama dibangun dalam Islam. Barulah setelah itu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwasanya betapa urgennya arti satu masjid dalam dakwah. Di masjid itulah dakwah dimulai. Alangkah berkahnya masjid. Maka yang dikerjakan Nabi setelah mempersaudarakan kaum Muhajirin Anshar adalah membangun masjid, tempat mereka bertemu, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ilmu, bertukar pendapat, bermusyawarat, dan seterusnya. Ya, dan fungsi masjid ini begitu dahsyat bila mana difungsikan pada fungsi yang benar. Tidak hanya sekedar untuk melaksanakan sholat lima waktu saja. Lebih daripada itu, di situ ada ta'lim, di situ ada kajian, di situ ada halaqah, dan seterusnya. Naam. Qala al-hafidhu fil fathi, wa huwa awwalu masjidin sallan nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi بأصحابه جماعة ظاهرة، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة. Berkata الحافظ ابن حجر العسقلاني، itulah masjid pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat padanya. Salat berjamaah bersama para sahabat-sahabatnya secara berjamaah dengan terang-terangan. Ya, dan itulah masjid yang dibangun Nabi untuk seluruh kaum muslimin secara umum. نعم. وقال الحافظ ابن كثير: فكان هذا المسجد أي مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام بالمدينة، بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة، واخترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي، لأن ذاك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة والله أعلم. ابن كثير رحمه الله berkata, maka Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibangun dalam Islam di kota Madinah. Inilah masjid yang dibangun untuk seluruh kaum muslimin secara umum dalam agama ini Islam. Tentunya kita mengecualikan dengan masjid yang dibangun oleh Bakar Siddiq. Maksudnya masjid di situ dalam makna tempat salat. Manakala Abu Bakar Siddiq di Makkah sebelum hijrah, ya, dia membuat tempat khusus salat di rumahnya, ya, di halaman rumahnya, dan dia di sana salat dan dia di sana beribadah. Itu dibangun untuk dirinya sendiri pribadi, bukan untuk seluruh manusia. Ya, wallahu alam. Jadi ini menunjukkan kepada Abu Bakar Siddiq, ya, dialah yang pertama kali membuat tempat untuk salat khusus di sana di Makkah. Manakala mereka dilarang sholat terang-terangan di hadapan manusia di Ka'bah, maka Abu Bakar membuat tempat di depan rumahnya yang dia sholat. Ya, sholat di sana. Khusus untuk sholat. Itu dia bangun untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan Quba, dibangun Nabi untuk seluruh kaum muslimin. Naam. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah berfirman tentang Masjid Quba ini, dan ini pendapat kebanyakan para ulama-ulama tafsir. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa, sungguh masjid yang dibangun di atas pondasi takwa ialah Masjid Quba. Min awwali yawmin, sejak awal Islam berkibar, ahakku antakum fihi, lebih layak engkau berdiri di sana untuk melaksanakan salat dibandingkan masjid yang dibangun orang munafik untuk memecah belah. Karena ayat ini turun berkaitan dengan keinginan orang-orang munafik untuk kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid mereka yang mereka bangun untuk membuat pecah belah Islam. Maka mereka telah membuat masjid yang baik. Mereka berkata, ya Rasulullah, sholat di masjid kami ini. Kata Nabi, nanti tunggu selepas perang Tabuk. Manakala Nabi pulang dari Tabuk, Allah beritahukan bahwa mereka membangun masjid itu bukan untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, tapi untuk memecah belah kaum muslimin, mengumpulkan orang-orang yang membuat makar terhadap Islam. Niat mereka tak baik, niat mereka buruk. Walaupun yang mereka lakukan zahirnya kebaikan, membangun masjid tempat ibadah, di mana kalau niatnya tak benar, niatnya adalah bukan negeri akhirat, niatnya untuk membuat kekacauan balawan, maka datanglah Jibril memberitahu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka terkala Nabi tiba di kota Madinah, belum lagi sampai di rumah Nabi, masih sampai di masjid tersebut, Nabi perintahkan sahabat membakar masjid tersebut. Inilah yang disebut dengan nama Masjid Dirarun, ya. Masjid yang memecah belah kaum muslimin. Dan dilakukan dalamnya berbagai macam maksiat, ya. Jadi Allah membedakan antara masjid ini. Kata Allah dalam ayat ini, sungguh masjid yang dibangun atas taqwa, maksudnya Quba, lebih utama daripada kau salat di Masjid Dirar yang dibangun kaum munafikin, yang tujuannya adalah untuk dunia dan segala macam bentuk gemerlapnya kedudukan dan semacam memecah belah kaum muslimin, dengki kepada kaum muslimin. Mengapa Rasulullah lebih utama salat di sini? Kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatathharu, dalam masjid itu ada orang-orang ingin mensucikan diri. Adapun dalam Masjid Dirar banyak orang-orang yang ingin menyebarkan kekufuran, berpecah belahan, kefasikan. Niat yang berbeda, dan ini menunjukkan pentingnya niat dalam membangun masjid dan membangun satu lembaga, apakah sekolah, apakah yayasan. Pancangkan niat awalmu adalah untuk Allah, dibangun di atas takwa. Apa banyak orang-orang yang membangun sesuatu karena niatnya ini menguntungkan dunia. Dibangunlah sekolah, dibangun yayasan, dibangun pesantren, tujuan awalnya adalah dunia, keuntungan-keuntungan dunia. Adapun akhirat menyusul di belakang. Ya, maka hendaklah kita ikhlaskan niat dalam membangun sesuatu perkara yang sifatnya ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membangun ketakwaan. Innamal a'malu bin niat, sesungguhnya semua amal itu dengan niat. Apa niat kita? Dalam masjid tersebut ada orang-orang yuhibbuna an yatathharu, ada orang-orang ingin sucikan diri mereka daripada dosa, kesalahan, ya, ingin beribadah menyembah Allah. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Naam. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah, thumma hatha Allah Ta'ala Rasulahu sallallahu alaihi wasallam 'ala as-salati fi Masjid Quba alladhi ussisa min awwali yawmi bina'ihi 'ala at-taqwa wa hiya ta'atullah wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa jam'an li kalimatil mu'minin wa ma'qilan wa maw'ilan lil islami wa ahli. Wa li hadha qala ta'ala, la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi wasiyaku innama huwa fi ma'ridi masjid Quba. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir ayat ini, kemudian Allah perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk membangun Masjid Quba. Dan dialah masjid ini dibangun di awal pembangunannya di atas landasan takwa. Penting sekali ini, ikhwati fillah. Hendaklah segala macam amalan kita dibangun di atas landasan takwa. Jika kita tidak membangun segala macam amalan ibadah kita di atas landasan takwa, kita berada di jurang neraka jahanam. Afaman asasa bunyanahu ala taqwan minallahi, ya. Apakah sama orang yang membangun pondasinya di atas takwa daripada Allah SWT, ketakwaan kepada Allah SWT, ala taqwan minallahi, khairun amman asasa bunyanahu ala syafajur finhar, lebih baik daripada orang yang membangun pondasinya di ujung jurang daripada neraka. Fanharabi finari jahannam, yang akan membuat dia terjatuh, terperosok ke dalam neraka jahannam. Ya, ini menunjukkan betapa dahsyatnya makna niat dalam diri kita dalam aktivitas ibadah, membangun apapun juga, membangun rumah-rumah sekolah, rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah Quran, apapun namanya. Kau tanya-tanya pertama kali niatmu apa? Jika untuk Allah, lanjutkan, Allah akan berikan keberkahan. Dan itulah masjid yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, dibangun untuk mempersatukan kaum mukminin, yang merupakan ma'qilan, tempat kembali Islam, mau-mau'ilan lil islami wa ahli, tempat bernaung kaum muslimin dan para orang-orang yang semisal mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Karena itulah Allah berfirman, sungguh masjid yang dibangun di atas takwa sejak awal didirikan lebih layak engkau berdiri padanya. Dan akhir ini sesungguhnya dijelaskan mengenai Masjid Quba. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa qad ikhtulifa fil muradi bi qawli ta'ala la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin fal jumhuru 'ala anna al-murada bihi Masjid Quba wa huwa dhahirul ayah. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan adanya perbedaan ulama tafsir dalam mengartikan mana masjid yang maksudkan dengan masjid dibangun di atas takwa di awal berdirinya. Kebanyakan para ulama mengatakan dialah Masjid Quba sesuai dengan ayat ini. Naam. Lakin rawal Imam Muslim fi sahihi min tariqi Abdurrahman ibni Abi Sa'id an abihi qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa faqala huwa masjidukum hada li masjidin Madinah. Tapi Imam Muslim, ini tafsir yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih dari jalan Abdurrahman bin Abi Sa'id dari ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, aku pertama bertanya kepada Nabi yang mulia SAW tentang masjid yang dibangun di atas takwa, maka Nabi mengatakan masjid kalian ini, maksudnya adalah masjid Nabi di Madinah. Karena itulah sebagian ulama tafsir mengatakan makna masjid usia al-taqwa ini adalah masjid Nabi yang ada di kota Madinah, bukan Masjid Quba. Ini pendapat yang kedua. Naam. Wa akhraj al-imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahihin an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-masjid alladhi ussisa 'ala taqwa masjid hadha. Demikian juga Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi, Nabi pernah bersabda, sungguh masjid yang dibangun di atas takwa adalah masjidku ini. Naam. Wa akhraj al-Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahihin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ikhtalafa rajulani fil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa faqala ahaduhuma huwa masjid Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar huwa masjid Quba fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fas'alahu 'an dhalik faqala sallallahu alaihi wasallam huwa hadzal masjid li masjid Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qala fidak khairun katsirun yani masjid Quba. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, pernah dua orang sahabat Nabi berselisih dalam memaknai masjid yang dibangun atas takwa itu masjid apa. Yang satu berkata itulah masjid Rasulullah, yang lain berkata Masjid Quba. Kedua-duanya pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi tentang tafsir daripada masjid takwa, masjid yang dibangun atas takwa tersebut. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, dialah masjid ini, yaitu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Adapun masjid Quba, dia adalah masjid yang dalamnya banyak sekali kebaikan. Nah, qala al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala, hadha as-su'alu sadara mimman zaharat lahu al-musawatu bainal masjidaini fi ishtirakihima fi anna kullan minhumā banahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجاب بأن المراد مسجده وكأن المزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أو كان رأيا رآه بخلاف مسجده أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah berusaha untuk menggabungkan riwayat-riwayat yang ada. Pertanyaan yang datang ini ya, adalah pertanyaan yang muncul di antara para sahabat karena mereka ingin membanding-bandingkan keutamaan dua masjid ini. Karena dua-duanya dibangun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, maka Nabi menjawab bahwasanya masjidnya. Karena apa? Karena lebih utama masjid Nabi sallallahu, karena masjid tersebut ya dibangun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan untuk tanahnya, batasannya juga dari wahyu. Ya, inilah yang menentukan bahwasanya masjid Nabi lebih utama dibandingkan masjid Quba, karena masjid Quba dibangun ya bukan dengan perintah yang langsung daripada Allah SWT, ini tempatnya sebagaimana masjid Nabi. Masjid Nabi tidak, itu Allah. Ya, sampai-sampai unta Nabi SAW itu ketika tiba di masjid Nabi untuk menentukan tempat, ya berjalan, kemudian dia berhenti, kemudian dia yakni duduk, kemudian dia berdiri lagi, kemudian berjalan lagi. Kata Nabi, di tempat inilah bangun masjid. Artinya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan Masjid Quba yang tidak Allah perintahkan sebagaimana Allah tentukan tentang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Masjid Yaquba itu dibangun Nabi karena ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ijtihad beliau semata yang merujuk kepada ijtihad prasangka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ini adalah merupakan perkara yang dibuat Nabi dan para sahabat-sahabatnya karena keikhlasan hati-hati mereka. Ya, maka mereka bangunlah masjid tersebut. Ya, adapun yang pertama kali tentulah Masjid Quba. Tapi membandingkan antara dua masjid ini tentu tak dapat dibandingkan. Masjid Nabi lebih utama. Nah, وقال الحافظ في الفتح ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول الإقامة صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أياما قلائل وكفى بهذه مزية من غير حاجة إلى ما تقلفه القرطبي والحق أن كلا منهما أسس على التقوى وقوله تعالى في بقية الآية فيه رجال يحبون أن يطهروا سن الله عليكم فيه رجال يحبون أن يطهروا يؤكد كون المراد مسجد قباء وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء وعلى هذا فسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء والله أعلم. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Fathu Fathul Bari, ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته. Boleh saja keistimewaan masjid Nabi karena Nabi lebih lama berdiam di sana. Di masjid Nabi yang di Madinah sampai beliau wafat. Adapun masjid Quba, Nabi hanya ya melaksanakan sholat di sana beberapa hari saja. Dan tentunya lebih utama masjid yang Nabi SAW salat di sana dalam waktu yang lama. Kata beliau, tak perlu meniru dengan apa yang ditafsirkan oleh Imam Qurtubi. Yang benar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semua masjid itu dua-duanya dibangun di atas takwa. Masjid Quba dibangun di atas takwa, masjid Nabi pun dibangun di atas takwa. Walaupun lebih dahulu masjid Quba dibangun. Itulah awal masjid dalam Islam. Ya. Dan Nabi mengatakan masjidku ini agar jangan ada pemahaman para sahabat mengutamakan Quba daripada masjid Nabi SAW. Apalagi kata Ibnu Hajar, ada juga yang mengkuatkan masjidnya adalah masjid Quba yang pertama kali dibangun dalam Islam adalah firman Allah yang terdapat dalam ayat itu, fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu, di sana ada laki-laki ingin sucikan diri mereka. Ya, Abu Daud mengeluarkan dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau berkata, nazalat fihi rijalun an yuhibbuna an yatataharu, dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin sucikan dirinya, fi ahli Quba, turun terhadap penduduk Quba. Ya, di mana mereka ahlu Quba berusaha untuk mensucikan diri mereka, di mana mereka ketika istinja menggabungkan antara istijmar dan istinja, menggabungkan antara air dan batu. Allah memuji ahlu Quba karena mereka ketika istinja cebok, mereka dahulukan batu setelah itu air. Batu tentunya dengan itu mereka dapat menghilangkan kotoran najis. Ya, dan ada pun air untuk menyempurnakannya. Allah memuji ahlu Quba yang mengikuti istijmar dengan istinja. Kata Nabi, itu ayat turun kepada ahlu Quba. Oleh karena itulah, maka rahasia jawaban Nabi SAW tentang masjid yang dibangun atas takwa adalah masjidnya untuk menghilangkan ya pendapat orang atau keyakinan para sahabat bahwasanya keutamaan itu khusus untuk masjid Quba saja. Wallahu a'lam. Intinya dua-dua dibangun di atas takwa, tapi yang lebih dahulu adalah masjid Quba. Naam. Fadailu masjid Quba. Akhraj al-Imam Ahmad fi musnadih wal Hakim bi sanadin hasanin an Abi Umamah bin Sahl ibn Hunayf radhiyallahu anhuma qala Abi, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمره. Utaman masjid Quba. Ya, tentu kawan-kawan semua kita bicara masjid Quba, masjid Quba, masjid Quba. Yang belum pernah ke sana berdoalah kepada Allah pagi hari ini semoga sampai ke sana. Amin, supaya nyambung kisah ini. Ya. Sekarang belum tergambar apa itu masjid Quba. Alhamdulillah sebagian sudah berangkat ke sana. Antum juga harus niatkan untuk berangkat juga. Dengan niat yang tulus, Allah akan kabulkan. Dengan prasangka yang baik kepada Allah, Allah akan kabulkan. Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Hakim juga meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah ibn Sahal bin Hanif atau bin Hunayf radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ayahku berkata, yakni Sa'al bin Hunayf, berkata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian mendatangi masjid itu, yaitu masjid Quba, dan sholat di sana, maka seolah-olah dia meraih pahala umrah. Ya, meraih pahala umrah, luar biasa keutamaan masjid Quba. Naam. Wa akhraja Ibn Majah wa Tirmidhiyu bisanadin hasanin bisyawahidi an Usaid bin Zuhirin al-Ansariyi radiyallahu anhu wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallama yuhadithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kal salatun fi masjid Quba'in ka umrah. Ibn Majah juga memperkuat dan Ibn Tirmidhi juga mengeluarkan dengan sanad yang hasan dengan dalil-dalil pengkuatnya dari sahabat Nabi Usaid bin Zahir Al-Ansari, dan dia adalah sahabat Nabi, pernah meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, salat di Masjid Quba senilai dengan pahala umrah. Naam. Wa rawa Syekhani fi sahihaihima an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabatin mashiyan wa raqiban. Dan Bukhari Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar menceritakan adalah kebiasaan Nabi, beliau selalu datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, kadang berjalan kaki, kadang menunggangi tunggangan untuk melihat ya ahlu Quba, penduduk Quba, dan untuk sholat di masjid mereka. Naam. Wa akhrajal hakimu fi mustadrak wa Umar ibn Syaibata fi akhbaril madinati bi sanadin sahihin. Umar ibn Syaibah. Ahsanallahu ilaikum. Wa Umar ibn Syaibah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa akhrajal hakimu fi mustadrak wa Umar ibn Syaibata fi akhbaril madinati bi sanadin sahihin an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين ولو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. Al-Hakim mengeluarkan dalam kitabnya Mustadrak dan Umar bin Syubbah dalam kitab Akhbar Madinah dengan sanad yang sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku sungguh salat di Masjid Quba dua rakaat lebih kucintai lagi daripada aku datang ke Baitul Maqdis dua kali. Sekiranya mereka tahu apa yang terdapat berupa kutaman salat di Masjid Quba, pastilah mereka akan berbondong-bondong memacu unta-unta mereka agar tiba di Masjid Quba untuk melaksanakan salat padanya. Di perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas. Naam. Irtihal Rasul sallallahu alaihi wasallam min Quba'in wa awwalu jumu'atin salaha. Salaha. Sallallahu alaikum wa awwalu jumu'atin salaha. Salaha. Nah. Kemudian kita akan pindah kepada topik berikutnya. Rasulullah setelah berdiam di Quba beberapa hari, ya, di tempat suku Bani Amr bin Auf, beliau pun meninggalkan Quba. Ya. Dan di mana atau kapan Jumat pertama kali dikerjakan dalam Islam? Naam. Walamma kana yaumal jum'ati raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahilatahu wa Abu Bakr radhiyallahu anhu radifahu wa arsala ila mala'in min Bani Najjar faja'u mutaqallidi suyufahum fasara bihim nahwal Madinah wa hum muhdiquna bih. Pada hari Jumat Rasulullah SAW mengendarai untanya, ya, dan Abu Bakar diboncengnya. Dan Rasulullah mengirim kepada Bani Najjar utusan agar mereka mengira Rasulullah berangkat menuju kota Madinah. Maka mereka pun datang dengan pedang-pedang mereka, ya, dan mereka berjalan mengiringi Rasulullah SAW di antara kanan dan kiri Rasulullah SAW. Mereka berjalan mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fi riwayatin ukhra 'inda al-Baihaqi fi ad-Dalail wa kanat al-Ansar qad ijtama'at fatalaqqawhu sallallahu alaihi wasallam qabla an yarkaba min Bani Amr ibn Auf famashaw hawla naqatihi la yazalu ahaduhum yudazi'u sahibahu zimaman naqati Shuhan ala karamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu. Dalam riwayat lainnya yang dikatakan Imam Baihaqi dalam kitabnya Dalail, kaum Ansar pun berkumpul dan mereka menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi naik ke atas untanya meninggalkan Bani Amr bin Auf. Mereka berjalan di sekitar unta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berebut untuk senantiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang ya kekang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, berebut keutamaan yang mereka akan peroleh karena unta itu di atasnya naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa adrakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jumu'ati fi diyari Bani Salim bin Aufin fasallaha fil masjid alladhi fi batni wadi ranuna biman ma'ahu minal muslimin wa hum mi'atun wastaqbala baital maqdisi falamma absarathu al yahudu salla ila qiblatihim تذاكروا بينهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Maka terkala mereka berjalan bersama-sama, datanglah waktu salat Jumat. Ketika itu mereka sedang berada di kampungnya Bani Salim bin Auf. Maka Nabi salat di sana, ya, di lembah, namanya lembah Ranuna. Itu lembah antara Madinah dengan Quba, bersama rombongan kaum muslimin, dan jumlah mereka 100 orang. Ya, dan telah berselisih pendapat tentang jumlah mereka kala itu berapa. Dari lain menyebutkan jumlah mereka 40 orang. Itu yang menjadi landasan ulama-ulama Syafi'iyah, salat Jumat sah bila mana 40 orang. Padahal itu semuanya bukanlah perintah Allah SWT, harus 40 orang, ketepatan saja, kebetulan saja. Ya, ulama-ulama mengatakan, ulama Syafi'iyah syaratnya minimal 40 orang daripada hadis tersebut. Ulama-ulama Malikiyah mengatakan 12 orang minimal. Karena ketika Nabi berpidato, datanglah perdagangan dari Syam, orang-orang yang sedang ada di masjid meninggalkan Nabi SAW, tinggallah 12 orang. Maka semuanya adalah ketepatan semata. Jumat itu tak ditentukan dengan bilangan. Menurut pendapat yang rajih insyaAllah. Tibalah mereka di lembah tersebut, dan jumlah mereka 100 orang. Nabi salat Jumat menghadap Baitul Maqdis. Tatkala Yahudi melihat Nabi yang mulia SAW salat Jumat berjamaah ke arah kiblat mereka, ke Baitul Maqdis. Karena 14 bulan Nabi ketika tiba di Madinah, Nabi masih salat ke arah Baitul Maqdis. Ya, Nabi melihat, orang yang dia melihat Nabi salat ke arah kiblat mereka, mereka pun mengingat, ya, apa yang termaktub dalam kitab mereka tentang Nabi yang mulia SAW. Dalam kitab Taurat dan Injil, Nabi yang terakhir diutus. نعم. قال الحافظ ابن كثير فكانت هذه أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا لأنه والله أعلم لم يكن صلى الله عليه وسلم يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان وبموئضة وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأديتهم إياه وسميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة. ابن كثير رحمه الله berkata dalam kitabnya الفتح الباري إن الجمعة الأولى ini kerjakan Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengan kaum muslimin ya di Madinah secara mutlak. Karena wallahu alam, Nabi yang mulia tak mungkin melaksanakan salat tersebut bersama sahabat-sahabatnya berkumpul bersama dan menjadikan Jumat ketika di Mekah, di mana Jumat di sana ada khutbah, di sana ada permakluman, ada nasihat. Ya, tak mungkin Nabi lakukan ini semua ketika di Mekah, karena begitu dahsyatnya kaum musyrikin memerangi Nabi SAW, membenci Nabi, menyakiti Nabi. Ya, karena itulah Nabi baru bisa melaksanakannya ketika dia hijrah di tempat ini. Dan itulah Jumat pertama dalam Islam, dan disebut dengan hari Jumat, Jumu'atun, dari kata-kata al-jam'u. Makna al-jam'u adalah mengumpulkan. Karena kaum muslimin berkumpul pada hari itu setiap minggu, seminggu sekali. Disebut al-jum'atu jum'ah karena dia hari mengumpulkan kaum muslimin seminggu sekali bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat petua, mempersatukan mereka. Dan inilah hari raya Islam yang datang setiap minggunya. Cukup sampai di sini al-ikhwatu fillah. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bagaimana gembiranya penduduk Madinah ketika menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Quba menuju tempat mereka. Dari Quba ke Masjid Nabi sekitar 3 kilo mungkin jalan kaki, atau 2 kilo lebih. Tak begitu jauh. Berjalan kaki tak begitu jauh. Mungkin naik kendaraan sekitar 5 sampai 7 kilo. Demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik.